وكهل هشا ولا تسهبهما وكيل هشا وهشا فأخذهما. فاستسند الله بعد تمام ان تسك بعد نفي او كنف ان تخف وبعد نفي او كنف ان تخف اتبع ما اتصل وانسب من قطع وعن تميم فيه ابدال وقع وغير ناس سابق في النسيقات وغير ناس سابق في النسيقات وغير ناس سابق في النسيقات ولكن نسلو يأتي ولكن نسلو اختر ان ورد ودون تسيق مع وإي فارق سابق إلا لما بعد يكون كما لو إلا عظيما وبعد ذات توكيد بالله ودون تفريج في واحد مما بالله في واحد مما بالله سفني وليس عن واحد وليس في واحد مما بالله سفني وليس عن واحد وليس عن نفسي سواه مبني ودون تفريج مع تقدمي ودون تفريج مع تقدم نسوى جميعكم به ونسوى جميعكم والتزم وإي فارق وانسب للتأخير الواجب واحد وانسب للتأخير الواجب واحد وانسب للتأخير الواجب واحد منها كما لو كان دون زائد وإن لم يفارق سابقا لعلم يفو إلا امرون إلا علي لعلم يفو إلا امرون إلا علي وحكم هذا القصي حكم الأولي وحكم هذا القصي حكم الأولي واستثنى جرورا بغير مغربا بما المستثنى به إلا نصيبا بما المستثنى به إلا نصيبا ولسوان سوان سواء نجعل ولسوان سوان سواء نجعل على الأصحيما لغير جعلا سوى واستثني ناسبا لخلا بليس وخلا وبعد وبيكون بعد لا وجر بسابقا إن تريد وانسب من جرار وبعد ما سيكون جيران تطيرت وهي سجرا فهما حرفاني كما هما إن صبا فعلاني وكهلا هشا إن صاحبا وكهلا هشا ولا تسبوما وكيلا هشا وهشا فاخبطهما. قال الإمام محمد بن عبد الله بن مالك الأندلسي رحمه الله في باب الاستثناء: ما استثنت إلا مع تمام ينتصب وبعد نف أو كان في من تخف اتباع ما اتصل وانصب من قطع وعن تميم فيه إبدال وقع وغير نصب سابق في النفي قد يأتي ولكن نصبه اختر إن ورد

mesti mantuk darinya. Tidak keluar dari nasab ala zarfiyah kecuali apa? Inda darurah. Terus bagaimana dengan banyaknya syawahid di mana di situ datang siwa dalam keadaan tafarrid, yang kadang dia datang sebagai baik, khobar atau yang lainnya. Tidakwil. Ataupun mazhab yang kedua ini mazhab Ibnu Malik dan itu mazhabnya orang-orang Kufah. Kesimpulannya adalah apa? Yang namanya jiwa itu kadang datang sebagai toro, kadang datang sebagai isim yang muta'asir bil awamin, bisa dipengaruhi oleh amil sebagai fa'il, sebagai apa? Hobdada, hobar dan seterusnya. Itu mazhab yang kedua. Ini insyaallah kuat juga karena banyak apa? Syawahidnya. Kemudian mazhab yang ketiga apa? Ya. Dia seringnya digunakan untuk apa? Borok, sehingga mantuk. Itu seringnya. Dan terkadang dia digunakan untuk selain borok. Terkadang. Ini juga kenapa dipilih oleh Indonesia. Bagus, soalan itu menghafal. Ucapan beliau dalam Al-Kafiyah Syafiyah. Siwa gawairin fi jami'i madhukir. Wa'adduhu minab zurufi mustahil. Siwa itu seperti ghair. Pada semua hukumnya disebutkan pada ghair. Wa'adduhu minab zurufi mustahil. Dan pendapat yang menganggap bahwasanya siwa termasuk zorof ini juga masyhur. Wa mani yang tasrifahu man addah. Zorofan wa zarqawlu dalilu raddah. Wa mani yang tasrifahu man addah. Orang yang menganggap dia sebagai dorof, melazimi dorfiyah, maka menghalangi tasarufnya dia. Yani dia tidak terpengaruhi oleh awamil. Pokoknya dia masuk saja. Orang yang menganggap dia siwa sebagai dorof, menghalangi tasarufnya. Ini maksudnya tasarufnya apa? Keluar dari penggunaan lain, dorof. Wadal qawlu dalilu raddah. Nah, saja pendapat ini dibantah oleh dalil. Kain isnadan ilahnya kasura wajaruha nafran wa nafran syuhira. Penyandaran yang kepada siwa itu banyak. Kadang dia sebagai fa'il, kadang sebagai apa? Mubtada dan yang lainnya. Wajaruha dan dijarkannya siwa pada nafran dan nafran itu syuhira, telah masyhur. Kemudian wastafin nafiban, ini jelas ya insyaAllah ya. Kalisian suan, sawa ini jala. Wasat minal siban bilai sawa kala wabi ada wabi yakunu badala. Kala nabi wa rahmatullahi ta'ala alaih. Wasat minal siban bilai sawa kala wabi ada wabi yakunu badala. Al-waw aqidah istasni fi'lu amrin mabniun ala hadzi hadzal illah wa fa'iluhu dhamirun mustatirun bihi wujuban taqdiruhu anta nasuban hal li al-fa'il fi istasni mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu wazhiratu ala akhirih bi laysa al-ba jarah wa laysa qasd lahu majrur والجار والمجرور متعلق بالاستثناء. الواو عاطفة فلا قصد لفظه معطوف على ليس. المعطوف على مجرور مجرور مثله على مجري الكثرة المقدرة منع من دورية حركة الحكاية. الواو عاطفة في عدد الجار والمجرور متعلق بالمحذوف الحال معطوف على قوله بليس. الواو عاطفة وبيكون معطوف على بليس بعد لا الواو بعد جره منصوب على مدرج الفتحة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liyakun. Allah mubarak

maka isim sebenarnya dijadikan sebagai maful mudhari. Wahaitu jarrafahuma harfani, di mana ada dan hal mengajarkan maka keduanya adalah huruf. Sama huma sebagaimana keduanya ada dan hal apabila nasoba menasobkan maka keduanya adalah apa? Fi'il. Di sini ada faedah yang berkait dengan i'rab. Haitu itu di sisi al-farru adalah ismu syarat. Ismu syarat jazm. لا يشترط مجازبه اقتران اقترانه بما. Beliau tidak mensyaratkan untuk menjazmkan dengan haitu pergandengannya haitu dengan ma. Kalau pada bahasa yang sudah kita lakukan kajurmiyah di antara penjazm ada adawatul adawatul jawazim adawatul jawazim haitu tapi dengan ma kan? Tapi beliau tidak mensyaratkan. Jadi kata al-farra di sini haitu adalah isim syarat yang menjazmkan dan dia tidak mempersyaratkan agar dia haitu datang sebagai isim syarat untuk diganding dengan ma. Maka yang setelahnya ya tidak syarat dan jawab syarat. Adapun menurut lain al-farra maka dia hanya boros makan berkait dengan harfan yang akan datang. Karena harfan, lo bisa harfan kan dia jamin, ya, karena dia pada kekuatannya yang mustaq. Kalau pendapatnya Al-Farra berarti fa'nya waqiyah, tiga syarat ya. Fahuma harfan, adapun menurut pendapat yang lainnya, maka fa'nya zaidah saja. Lalu juga ya, pendapatnya Al-Farra. Sehingga terjemahannya, haitsu, di mana saja, ataupun kapan saja, keduanya mengajarkan maka keduanya adalah sebagai huruf gitu. Atau menurut pendapat yang lain di mana keduanya mengajarkan ya keduanya adalah huruf gitu. Ini jelas jauh ya maknanya. Kalau itu kama huma inna soba fi'lani. Kama huma inna soba fi'lani. Itu jama jurum mutalik dan fi'lani yang ati. Huma mubtadanya, khobarnya fi'lani. Kama huma sebagaimana keduanya, ada dan khobar itu fi'l inna soba. Apabila nasobkan. Cuma sisipan. Cuma sisipan inna soba. Akhirnya satu lagi. وكفل حاشا ولا تفهدهما وقيل حاشا وحاشا فاحفظهما. وقفل حاشا ولا تفهدهما وقيل حاشا وحاشا فاحفظهما. وقفل جر مجرور متعلق محذوف خبر مبتدا. محذوف جر مجرور متعلق خبر مقدم. حاشا مبتدا مؤخر. Wala tasabu la nana fiya tasabu fil mudhari marfu ala mutarafidu mutadarrabu ala ghairihi wa fa'ilu dhamir mustatir fi jawazan taqdiruhu wa ya'ud ila hasya ma maf'ulun bihi litashhab wa qila qila fil madhi mughayyiru siwa hasya naibu fa'il wa hasya ma'tuf ala hasya al awal fa fadhuma fa talabiya ifadhuma fil amri mabni ala sukun wa fa'ilu dhamir mustatir fi jawazan taqdiru anta huma Dhamirun mutasharun mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Dan hasya seperti khola. Dan jangan kau gandengkan bersama hasya ma. Dan dikatakan hasya wa hasya, maka jagalah keduanya. Hafalkanlah keduanya. Yang masuk kuasanya hasya tidaklah terjadi kecuali sebagai huruf. Itu sebagaimana pendapatnya si bawah huruf jar. Maka perkataan muqamah qawmu hasya zaidin. Adapun pendapatnya hafas dan jarumi dan nadini dan sayangnya al jarumi wal mazini wal mubarrid wa jamaatun minhum